Markus Bindu 10:5. Erbagi-bagi silampas enggok ersada arih ibas imam-imam simpelin, pemimpin-pemimpin Yahudi, guru-guru agama raskrina anggota sidang, zena ibahana rencana. Ikari kena Yesus jenari ibabana ngadap man Pilatus, ras ngendes kenca man Pilatus. Nungkun Pilatus man Yesus, nina, kam kin raja kalak Yahudi e? Erjawab Yesus, bagi katandu e memelas kenca. Jenari erbagai-bagai tuduhan ibahan imam-imam simbelin nandangi Yesus. Emaka nukun ka Pilatus man Yesus, nina, lakam ngasup jawab sa, uga bue na tuduhan kala enda man bandu. Tapi sitik pela ngalui Yesus, emaka mamang kal ate Pilatus. Enggo jadi kebiasaan maka ibas tetap wari raya Paskah ibebaskan Pilatus kalak tahanan. Ema si ipin dojel masin terem. Paksa siye, litme sekalak gelarna Barabas ipenjerakan ras pemberontak-pemberontak si Deban. Kalak enda kerina munuh sangat ia berontak ngelawan pemerintah. Asum kalak sin terem reh minuman Pilatus, gelah kebiasaan si gelgel ilakoken. Emaka ngaloi Pilatus alu penungkunan, nina, atendukin maka raja kalak Yahudi enda kubebaskan man bandu. Situhuna itah Pilatus nge maka iendeskan imam-imam simbelin Yesus e man bana. Perbahancian ate imam-imam simbelin nandangi Yesus. Tapi iajar-ajari imam simbelin kalak sinterem, minuman Pilatus gelah Barabas lah ibebaskan. Ngalawika Pilatus man kalak sinterem, nina, adi bage, kaidage kubahan nandangi kalak enda, si kata kendu raja kalak Yahudi e. Alusora si megang ngalaui kalak endai, nina, takukenlah ia ku kawi persilang. Jenari nina Pilatus mankala e, kejahatan kaikin inggo ibahanna. La ibagikin kalak endai penungkunan enda, tapi rehgangna sorana, nina, takukenlah ia ku kawi persilang. Perbahan ate Pilatus muat ukur kalak sinterem, emaka ipulah hina Barabas mankala sinterem. Tapi Yesus isuruhna iligas prajurit-prajurit jenari indes kena gelah ipakukan ku kayu persilang. Emaka ibaba prajurit-prajurit me Yesus kubas istana gubernur. Jenari idilona pulung krina prajurit-prajurit si Deban. Ipake kena uis megara man Yesus. Ibayuna tengkuluk duri, jenari itama kena kutakal Yesus. Kencabage ihormatina Yesus, nina, tabi, o raja kalak Yahudi. Jenari ipaluna takal Yesus alucikan, itidurina dan erjimpu ia nembah man Yesus. Kenca puas akap nakrinang gombang-gombangi Yesus, itangtangina ka uis si megara e, ipake kena mulihi uis Yesus si gelgel. Jenari ibabana Yesus darat gelah ipakukan. I tengah dalan jumpa kalak daerah sekalak dilaki gelarna Simon. Simon e rehna ikutanari. Ia me ipaksa prajurit-prajurit meresan kayu persilang Yesus. Simon enda kalak kireni bapa Alexander ras Rupus. Ibaba prajurit-prajurit ndai Yesus kusada ingan si iglari Golgota. Ertina ingan takal-takal. Ije ibreken man Yesus anggur si icampur ras mur. Tapi Yesus langit minemsa. Kencabage ipaku kena Yesus ku kayu persilang. Jenari itikam tanduk kena uis Yesus ibas ia erbagi. Yesus ipakukan kayu persilang jam siwah erpagi-pagi. Idatas kayu silang itulis ije, raja kalak Yahudi. Radukan res Yesus litka pedua kalak pengerampo ipakukan kalak ndai. Skala arah kemuhna, skala arah kawasna. Alubage enggoseh isi pustaka sibadia, ema. Ia ipeseri ras kalak jahat. Kalak si mentas arahe encukuraki ia, janah nangupir nina. Oh, ate nu ngeruntuhkan rumah pertonton janah majekkan caka ibas teluari. Genduari nusurkanlah janah pulahilah bandu. Bagi kape imam-imam simbelin ras guru-guru agama, isindir-sindirna Yesus nina sapi-sapi ia. Kalak si Deban isampatina, tapi dirina jinela tersampatisa. Adi ia kin Raja Israel, Mesias ipadankan e, nusur dage ia ibas kayu persilang enari, gelah kami te manbana. Perampok sido kalak si ipaku kenras Yesus epe, isindirna ka nge Yesus. Jam 10:02 ciger seh jam telu, gelap kerina daerah E. Jam telu serko Yesus alu megang. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Ertina, oh di batangku, oh di batangku, engkai maka aku ita digenkam. Piga-piga kalak si tedis ije megi Yesus serko emaka nina. Begikanlah, idilona Elia. Emaka min terkiam sekala encelupkan bunga karang kubas anggur si macem. Jenari icucuk kena ku ujung galah. Kencabage idudur kena gelah icecap Yesus, nina. Sitimai cuba, entah rehkin Elia pesusur ia ida atas kayu persilangan nari. Emaka nderkuh Yesus alu megang sorana. Jenari keri kesahna. Paksa epe merigat kire-kire rumah pertoton. Erbelah dua dasnari kuteru. Kepala prajurit si tedis ije ngidah Yesus nderkuh sehmate. Emaka nina. Tuhu-tuhu ia anak dibata. Lid piga-piga diberu natap idah-udah nari. Ijebe Maria Magdalena, Salome, Ras Maria Nande Jakub Sikiti Ras Joses. Kala enda enggong ikutkan Yesus janah nampati ia sanga i Galilea. Enterem dengar ije diberu-diberu si deban si Ras Yesus reh ku Jerusalem. Opeseh jamwari sabat, reh mejusup kala Arimatea. Ia sekala anggota pengadilan agama si Ihamati. Ia pe sekala si tertima-tima nandangi kerehen kinerajan dibata. Sendah enda wari persikapan, eme wari ope wari sabat. Emaka alula biar-biaren, jusup pangadapman Pilatus mindomait Yesus. Mamang ate Pilatus, asum ibegina berita karena Yesus enggo mate. Emaka idilona kepala prajurit, jenari isungkunna entah tuhu kin Yesus enggo mate. Kenca ibegina keterangan kepala prajurit e, emaka ipelepasna jusup muat mait Yesus e. Itukur jusup dagangan si meherga, ipesusurna mait Yesus jenar ibalutina alu e. Kenca bage itamakenna mait e kubasada kuburan, si ituka ibaslingling batu. Emaka iguling kena sada batu simbelin, nutupi kubur e. Idah Maria Magdalena ras Maria nande Joses, ija Yesus ikuburken.